الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد كتاب بس مرفوعات الأسماء يعني اسم اسم مرفوع. Ada berapa isim-isim yang merfu? Apa? Muhammad? Ada 10 atau ada 7 atau ada berapa? Ada berapa? Apa? Ada 7. Ada 7. Isim-isim merfu itu ada 7. Dan kita bahas yang pertama isim yang merfu itu apa? Apa? Fa'il. Yang kedua apa? Naibul fa'il. Kemudian yang ketiga, ya insya Allah akan kita bahas. Dan yang keempat, yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat adalah al-khabar. Nah, fa'il. Fa'il itu ada berapa ya? Apa pengertian fa'il? Aman. Apa? Yang marfu yang apa? Yaitu isim marfu yang disebutkan setelah fi'ilnya. Isim marfu yang disebutkan setelah fi'ilnya itu fa'il. Dan dia menunjukkan apa? Pelaku. Menunjukkan pelaku perbuatan. Dan fa'il itu ada berapa ya? Hamam ada dua yaitu zahir dan mudmar. Kan zahir Pak Imam? Qama Zaid. Qama Zaid. Qama Zaid. Kalau Zaidani apa? Kalau Zaidun Qama Zaidun. Kalau Zaidani apa? Qama Zaidani. Ya, tetap Qama Zaidani. Zaidun juga tetap yaitu qama, yaitu fi'il. Fi'il itu harus selalu mufrad walaupun fa'ilnya musanna ataupun jama', tapi fi'il itu harus mudzakkar kalau fa'ilnya mudzakkar. Fi'il itu harus mu'annas kalau fa'ilnya mu'annas. Tapi kalau dari sisi adanya dia selalu mufrad walaupun fa'ilnya mufrad atau musanna atau jama'. Ya. Kemudian yang mudmar, yang mudmar yaitu fa'il berupa isim dhamir, baik itu dhamir yang baris atau dhamir yang mustatir. Misalnya dhamir di sini adalah dhamir muttasil, dhamir muttasil. Misalnya misalnya nasahtu, fa'ilnya apa? Ya tetap. Kalau akhadna apa? Nah, kalau na'khudhu fa'ilnya. Na'khudhu. Wujuban takdiru nahnu ahsanta. Umar mustatir wujuban takdiru nahnu. Kalau khud apa fa'ilnya? Apa? Mustatir wujuban takdiru anta. Senta. Kalau fahima apa? Iya, teruhua. Kalau fahim tak? Tak. Kalau tafhamu? Fahnya apa? Iya, iya. Iya enggak apa-apa. Atau yang lain apa selain dia? Anta. Anta. Ifham apa? Anta. Kalau ifhamu kalau jama ifhami apa? Ya mana sama khabar ini domir apa bukan domir? يا مؤنث المخاطبة. خبر أبو ذر. هل أنت ما فهم معنى يا مؤنث المخاطبة إفهامي يعيته ضمير أبو ذر أرضي إفهامه وبيش ما ضمير أبو ذر أنتم على جنة كفا إذن bukan tetap domir ya domir domir mutasil ya domir ya domir yang gak mesti wau mahum ya mahum nainda ya wau jamaah ya mahna semukhadaba alif tasnia itu juga domir domir mutasil ifhama apa faalnya ifhama ali ifham ifhama faalnya apa alif tasmiyah yang alif tasmiyah itu apa? Domir mutasil apa munfasil? Domir mutasil ya, domir mutasil domirin mutasilin mabnin ala sukun fi mahali rafin fa'il ya ya kalau ini salli salallah engkau fa'li apa? Apa? Nomor takru apa? Anta fi'il amr salli fi'il amr lu sallu apa fa'alnya? Abu jama'ah fi'il amr kalau sallayna sallayna fa'alnya apa? Sallayna yaitu nah contoh qara'tul kitaba min awwalihi ila akhirih qara'tul kitaba min awwalihi wa akhirih apa fa'alnya qara'tul kitaba min awwalihi wa akhirih ani atau tak qara'tu qara'tul kitabah kitabah apa? Sebagai apa? Walihi ila akhirih ma apa? Ma shalla fil ma shalla fil masjidi ahadu fa'alnya ma shalla fil masjidi ahadu yaitu ahadu yaitu apakah fa'il itu harus bergandengan dengan fi'il? Tidak harus, bisa terpisah dengan fi'il, yaitu kita tinggal kita menentukannya yaitu apa? Yaitu mencari siapa yang melakukan ma shalla, tidaklah sholat fil masjidi ahadu berarti apa? Ahadun ini sebagai fa'il karena dia yang melakukan perbuatan yang dinafikan padanya perbuatan ma wujida fisuki ma wujida fisuki ruzin ma wujida fisuki ruzin ruzin bagi apa? Ma wujida fisuki ruzin nah itu fa'il apa fa'ilnya apa apa wujida ma wujida tidak didapati di pasar ruzun beras dunia hadal masjidu sanata misalnya dunia hadal masjidu sanata tis'in sanata tis'a asyarata wa alfaini ya misalnya al-masjid sebagai apa? Ali nabil fa'il betul bunia hadal masjidu هذه السنة بني هذا المسجد هذه السنة. Masjid ini telah dibangun pada tahun ini. Fa'li apa? Naibul fa'li apa? Apa? Itu fi'ilnya. Naibul fa'li apa? Hada itu akan disebabkan naibul fa'il. Adapun al-masjid sebagai apa? Bunia hada al-masjid itu apa? Apa bayu? Badal. Badal itu menjadi badal. Isi ma'rifat setelah hada itu apa? Badal. هذا الولد طالب. Sebagai mubtada apa? Apakah هذا atau الولد? هذا الولد طالب. Anak ini adalah pelajar. Mubtadanya apa? Yaitu هذا الولد sebagai badal. Isim ma'rifat setelah isyarah itu adalah badal. Nah, kalau هذا ولد, ولد sebagai apa? Imam khabar hadha waladun, waladun sebagai khabar, hadha sebagai mubtada. Karena waladun nakira. Kalau hadha al-waladu, anak ini al-waladu sebagai badal dari hadha. Hadha al-waladu taqiyun, misalnya begitu. Saya nusyahta ya Ahmad annaka qad nusyahta ya Ahmad annaka qad nusyahta ya nusyahta ta ini sebagai apa? Ani, annaka qad nusyahta, sehingga engkau telah dinasihati. Nusyahta tak sebagai apa? Apa? Apa? Tak dengar? Maf'ul bih. Annaka qad nusyahta. Apa? Taknya. Engkau telah dinasihati. Apa bang? Naibul fa'il. Nasihta ta'nya adalah naibul fa'il. Karena fa'ilnya apa? Mabninil majhul. Kalau nasihta ta itu fa'il. Kalau nasihta adalah naibul fa'il. Ta naibul fa'il. Apa perbedaan? Apa perbedaan makna nasihta dengan nasihta? Nasihta apa? Engkau telah menasihati. Kalau nasihata, engkau telah dinasihati. Ya. Kalau engkau telah dinasihati, berarti dia pelaku atau yang dikenai perbuatan? Dikenai perbuatan. Tapi kalau engkau menasihati, berarti pelaku. Pelaku, fa'il itu apa? Menunjukkan pelaku. Tapi kalau naibul fa'il, dia menunjukkan apa? Yang dikenai perbuatan, yaitu secara makna dia adalah maf'ul bihi. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka maf'ul bih menduduki kedudukannya fa'il, yaitu apa? Marfu. Biasa. Biar apa? Biar paham ya, biar enggak lupa. Coba dibaca Muhammad. Misalnya allama di tasrif allama allama allamu sekarang ulima iya Jadi pembahasan fa'il dengan naibul fa'il ya, pada dhamir itu sama. Ya, sama ya. Ya. Itu kalau ulimta, ta itu adalah naibul fa'il. Kalau alamta, ta itu apa? Fa'il. Tinggal rupanya saja apa namanya? Harakatnya itu. Fa'ilnya itu maklum apa majhul? Kalau fa'ilnya maklum, berarti dhamir itu apa? Apa hamam? Kalau fa'ilnya maklum berarti dhamirnya itu apa sebagai apa? Fa'il. Kalau majhul berarti dhamirnya sebagai apa? Naibul. Naibul fa'il. Jelas ya. Fahima dengan fuhima. Fahima. Fa'ilnya apa? Hamam? Fahima. Dhamir. Syakir takdiru wujuban apa jawazan? Jawazan. Kalau huwa jawazan, iya jawazan. Kalau anta, ana, nahnu itu wujuban. Apa bedanya fahima dengan fuhima? Maknanya fahima. Iya, dia telah dipahami. Maksudnya kitab. Ya, kitab hadal kitabu fuhima. Kitab ini dia telah dipahami. Atau masalah. Kalau masalah, hadih masalah apa? Lanjutnya. Fuhima. Hadih masalah itu fuhima. Gitu. Apa ada perubahan? Hadih masalah. Nah, abil mas'alah itu nanya kan telah dipahami masalah ini telah dipahami. Hadihil mas'alah itu apa? Kalau ada darsu fuhima, ada darsu qad fuhima, pelajaran ini telah dipahami. Kalau al-mas'alah itu apa? Fuhimat. Karena apa? Iya ya, fuhimat. Hadil mas'alah itu fuhima. Salah, hadil mas'alah itu apa? Fuhimat, telah dipahami ya. Fuhimat, nabil fa'li apa? Dhamir musatir, jawazan takdir apa? Apa apa? Iya. Ya. Kalau huwa nusiha, huwa nusiha atau Muhammadun nusiha, nah, Muhammad telah dinasihati. Kalau at-tullabu apa? Apa? At-tullabu apa? Nusihu. Nah, berfanya apa? Wawul jamaah. Kalau an-nisa'u apa? Kalau at-tullabu nusihu. Kalau an-nisa'u apa? Mereka telah dinasihati apa? Nusihna. An-nisa'u nusihna ya. An-nisa'u nusihna. Kalau ana nusihtum. Nahnu nusihna. Antah apa bang? Nusihta. Kalau fil amr ada enggak naibul fa'il bagi fil amr? Ada? Kalau enggak ada. Kalau fil amr maka pelakunya apa? Ya marfu itu apa ya marfu? Ya itu apa? Marfunya fil amr apa? Fa'il apa naibul fa'il? Fa'il. Ya marfu'nya sini fi'il amr apa? Yaitu fa'il. Tidak ada fi'il amr, tidak ada menuju naibul fa'il, tidak ada. Semuanya adalah fa'il karena fi'il amr semuanya itu maklum. Ada majhul. Ya. Duduklah, ya kan? Tidak ada. Diduduklah, tidak ada. Ya. Syekhul Syayan dan Abdul Fail. Ya, tamrin sudah di dibahas dulu. Belum. Tak khattan tahta na'ibin fa'ili bima yali min al-ayat idza zilzilatil ardu zilzalaha fatal akhbaran. Nah, misalnya yang mana? Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Apa? Apabila bumi itu benar-benar digoncang. Apa yang misalnya? Mana yang misalnya? Apa yang digoncang? Apa yang digoncang? Langit? Naibul fa'li apa? Naibul fa'il. Zilzila itu dari zalzala maklum, zilzila majhul. Apa naibul fa'li? Apa? Al-ardu. Naibul fa'li itu yang marfu. Yang marfu. Zilzilat, idha zilzilatil ardu. Ya, tidak mungkin naibul fa'li adalah domir, tidak mungkin. Karena ada isim yang marfu istilahnya. Al-ardu. Al-ardu itu sebagai naibul fa'li dari zilzilat. Ya, kalau misalnya al-ardu idha zilzilat zilzalaha misalnya. Al-ardu idha zilzilat zilzalaha. Berarti naibul fa'li apa? Tamam? Naibul fa'li apa? Al-ardu idha zilzilat zilzalaha. Berarti apa naibul fa'li ya? Al-ardu idha zilzilat zilzalaha. Pak Imam? Kadiru ruhiyah. Iya. Kalau al-ardu idha zilzilat, idha zilzilat zilzalaha. Domir mustatir kadiru ruhiyah. Al-ardu sebagai apa? Mubtada. Yauma tublas sarair. Pada hari dibuka rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ya. Apa Pak Imam? Misalnya as-sarair. Tublas sarair. Ya, di jamak ghairu akil itu di hukumi mu'annas. Jadi fi'ilnya mu'annas. Tubla, tubla hiya. As-sarair itu hukumi hiya. Sehingga fi'il mudhara'nya itu di dalalat tak. Zilzilatil ardu, ya di situ ada tak ta'nits, maka di sini kita tahu atau paham berarti al-ardu itu hukumnya mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Ya. Tak itu untuk menunjukkan bahwa fa'il atau naibul fa'il itu mu'annas. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Permisalan al-jannah yang telah disediakan bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wu'ida al-muttaqun. Apa? Naibul fa'ilnya al-muttaqun. Marfu alam rafa'nya apa? Ali? Alam rafa'nya wawu bukan alam rafa'nya. Alam rafa'nya adalah wawu. Wawu jama'ah itu kalau af'al khamsah. Wawunya wawu jama'ah. Atau fi'il mudhara'. Ya, atau fi'il madhi misalnya. Katabu. Wawunya wawu jama'ah. Ya, fa'ilnya berupa dhamir muttasil yaitu wawu jama'ah. Yaktubuna wawu jama'ah. Wawunya wawu jama'ah. Fahmi rafi'il apa? Fa'il. Ya, tapi kalau muttaqun atau kadibuna, dharibuna, musalluna, ya, jalisuna, fahimuna, alimuna, dan sebagainya, wawunya ini apa? Alamat Alamat apa? Alamat rafa. Namanya adalah alamat rafa. Ya, bukan mau jamaah. Mau jamaah itu domir. Berarti kalau mutakuna wawu itu bukan domir. Dia adalah alamat rafa. Nunnya apa? Ali. Nunnya apa? Hah? Apa namanya? Aywadun anit tanwin. Nunnya adalah aywadun anit tanwin. Jelas ya? Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya orang-orang sabar itu dipenuhkan, atau ya, atau lagi, sesungguhnya orang-orang bersabar itu dipenuhkan ajrahum, pahalanya, biwairi hisab, tanpa batas. Ya, mana yang nebun fa'il? Ya, Muhammad. Sabiruna. Nah, marfu' ala marfu' ya ba? Apa? Al-wawu. Karena marfu'nya adalah al-wawu. Bukan wawu jamaah. Wawu itu ada alamat marfu'. Karena maksudnya sabirina dengan ya. Majrun dengan ya sabirina. Innama yuwaffas sabiruna. Sabiruna sebagai naibul fa'il dari yuwaffa. Yuwaffa itu maklum apa mungkin? Amam majhul. Maklumnya apa? Yuwaffa itu majhul. Kalau maklum apa? Wafa, wafa fil madhi mudhari'nya apa? Wafa yuwaf yuwafi. Wafa yuwafi. Kalau wufiya yuwafa. Wufiya itu fil madhi majhul mudhari'nya apa? Yuwafa. Kalau wafa yuwafi maklum. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qudiya al-amru, dan telah ditetapkan perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah turja'u akan dikembalikan al-umuru perkara-perkara. Mana nabil fa'il Pak Imam? Ya tua, yaitu al-amru dan al-umur. Masa Ba' al-makan al-fil makan al-khali, letakkanlah pada tempat yang kosong na'iba fa'ilin munasiban, na'ibu fa'il yang sesuai. Fima yali, pada apa yang berikut ini. Latun kahu Ali. Latun kahu illa bi'idni waliyiha, tidaklah dinikahkan kecuali dengan izin walinya. Tidaklah dinikahkan siapa? Siapa yang dinikahkan? Siapa? Muhammad. Tidaklah dinikahkan siapa yang dinikahkan? Latun kahur rajul. Atau latun kahu siapa? Halo? Iya, latun kahul mar'atu. Ya, apa artinya latun kahul mar'atu illa bi'idni waliha? Iya, kecuali dengan izin walinya. La nikaha illa biwali. La tushattu illa ila salasi masajidah. La tushattu, shattu itu safar bain. Itu safar, tidaklah dilakukan safar. Safar ibadah maksudnya. Illa ila salasi masajid. Apa Pak Imam? La tushattu apa? dalam hari yang ma'ruf, Masjid Nabawi, Al-Aqsa, Masjid Al-Haram, apa? La Tushaddu apa? Ar-Rihalu, yang ma'ruf ini, La Tushaddu Ar-Rihalu, tidaklah dilakukan perjalanan rihal, safar. Ya, La Tushaddu Ar-Rihalu illa ila thalathi fati masajida, La Tukbalu bighairi tahurin, bighairi tuhurin. Kalau tuhurin itu alat yang bersuci, kalau tuhurin yaitu suci, tahara. Kalau tahur itu alat tahara. Kalau tahur itu apa? Air atau debu, namanya tahur. Kalau tuhur yaitu tahara. Nah, tukbalu apa? Ali. Mulai? Kok sholatah? Kenapa kok sholatah? Itu enggak ada rumah. Ada rumah? Pelajaran fa'al dan nafal. Ada? Ada apa enggak? Itu apa enggak? Daris. Daris terakhir. Kalau hari Jumat kemarin libur. Sebelumnya. Bukan? Kalau masih salah lah tukbalu sholatah. Nah, tukbalu sholatuhnya. La tuqbalu sholatu bighairi tuhurin, tidaklah diterima sholat itu tanpa tahara. A'rib ma tahtahu khattun fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Sebelumnya diterjemahkan dulu apa Muhammad? Rufi'atil aqlamu. Ya, rufi'atil aqlam. Apa artinya? Apa? Oh, beda. Apa itu? Hah? Oh, beda. Iya. Ulangi yang keras. Ulangi. Jika dahulu Ramadan, fatihat abwabul jannati, wa ghuliqat abwabul nari, wa shusidatis syaitan. Syaitan adalah syaitan. Syaitan. Wa shusidatis syaitan. Yang di-Arab yang mana? Yang apa? Semua yang di-Tayna. Yang di garis. Oh, ini data perintahnya. Kalau ini untuk khatan tahta naib fa'il. Innal imtihan yukramul mar'u aw yuhanu. Innal imtihan yukramul mar'u aw yuhanu. Ya, sekarang itu hadis itu sebutkan mana yang naib fa'il. Jika ada salah Ramadan, naib fa'il yang mana Muhammad? Ramadan. Jika dakhala Ramadan, apa ini sebagai naib fa'il? Apabila telah masuk Ramadan, Ramadan naib fa'il? Atau apa? Idza dakhala Ramadan, apa? Apa? Ramadan. Fa'il apa nak fa'il? Apa? Kebetulan. Apa? Ya. Fa'il. Ya. Lihat fa'il atau nak fa'il itu lihat fi'il ya. Fi'ilnya itu maklum apa majhul? Kalau fi'ilnya maklum berarti fa'il, tapi kalau fi'ilnya majhul berarti label fa'il. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati. Mana label fa'ilnya? Muhammad. Nah, perfailnya mana? Futihat abwabul jannati. apa? Akan dibuka pintu-pintu jannah. Oh ya, apa? Abwaabu. Ya, abwaabul jannah dibuka pintu-pintu al-jannah. Ya, jelas mana? Faham apa tidak? Itu nabil fa'il itu dia marfu, akan tetapi fi'il, fi'il sebelum dia adalah apa? Ma'lum apa majhul? Majhul. Futiha itu ma'lum apa majhul? Majhul. Kalau fataha fa'ala itu ma'lum, kalau futiha majhul. Yaftahu itu ma'lum, yuftahu itu majhul. Ya sudah dijelaskan kan? Kalau fi'il madhi, fi'il majhul itu apa? Kalau madhi itu dikasra sebelum akhir, di dhamma dan dikasra sebelum akhir. Kalau mudhari, di dhamma awalnya, kemudian di fathah sebelum akhirnya. Ya, kata lagi. Kemudian wa ghulliqat abwaabun nar, apa abwaabun fa'alnya? Abwaabu wa mudhaf an-nar sebagai apa? Wa syufidati syayatin, apa Pak Imam? Abwaabun fa'alnya apa? Syayatin. Terus rufi'al aqlamu, rufi'atil aqlamu diirab. Ali rufi'at al-aqlamu, rufi'at apa? Irabnya rufi'at. Irabnya rufi'at. Tidak ada itu. Rufi'at apa? Muhammad rufi'at. Amam rufi'at al-aqlam. Kemudian al-fathi. Al-fathi wa ta itu ta'nis harfun la mahala lahu min al-i'rab. Fa'ilnya itu rufi'at, yaitu ainnya itu ta'nya itu huruf la mahala lahu min al-i'rab. Rufi'at fi'lun madhin mabnun al-fathi. Terus kemudian berikutnya al-aqlam. Apa? Terus? Bagaimana? Ya, itu fa'ilin marfu'un. Al-jaffati suhuf. As-suhuf sebagai apa kaya? Al-jaffati suhuf sebagai apa? Fa'il. Apa artinya rufi'at al-aqlam al-jaffati suhuf? Telah telah kering lembaran-lembaran, iya lembaran catatan takdir. Rufi'atul aqlam maksudnya apa? Menulis takdir sudah selesai, sudah selesai takdir segala sesuatu, penanya sudah diangkat, sudah tertulis semuanya. Wajafadis suhufu, dan lembaran-lembarannya telah kering. Ya, kalau kering nggak bisa dihapus, nggak bisa berubah. Ya, ya. Kemudian kalau misalnya rahimahullah ta'ala babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada' wal khabar. Al mubtada'u wal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. Al khabaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Nahu qawlika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Bab tentang mubtada' wal khabar. Mubtada' itu adalah isim yang marfu' al-'ari, yang kosong, ya, yang enggak tahu artinya akan tulis biar enggak lupa. Al-'ari yang kosong anil awamil lafdhiyah, dari amil-amil lafdhiy. والخبر والاسم المرفوع في هذا الاسم yang marfu al-musnadu ilaihi yang disandarkan kepadanya al-musnadu ilaihi yang disandarkan kepadanya yaitu kepada mubtada'nya. Nahu qaulika Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun ini mubtada karena dia adalah isim marfu yang kosong dari amil lafziyah. Nanti akan dijelaskan apa itu amil lafziyah. Qa'imun itu adalah khabar karena disandarkan kepadanya al-qiyam. Disandarkan kepada siapa al-qiyam itu? Pada Zaid. Disandarkan kepada Zaid al-qiyam qa'imun. Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Asyarah pada an faragh al-musannifu, setelah selesai al-musannif min dzikri al-fa'ili, dari penyebutan fa'il, wa na'ibil fa'il, dan penyebutan na'ibil fa'il, syara'a, dia memulai fi dzikri, dalam penyebutan al-mubtada'i wal-khabari, mubtada' dan khabar. Jama'ahuma, jama'ah fa'aliyatuhuwa, kembali pada musannif, beliau mengumpulkan keduanya maksudnya apa? Ali beliau mengumpulkan keduanya apa maksudnya? Mubtada' dan khabar. Beliau mengumpulkan mubtada' wal khabar fi babin wahidin, dalam satu bab. Li'annal khabara, dikarenakan khabar lazimun lil mubtada'i ghaliban, wa yushakkilu ma'ahu jumlatan ismiyatan, wa yusamma ruknul awwalu minha mubtada'an li'annal jumlata tabtadi'u bihi. Musannif rahimahullah ta'ala mengumpulkan mubtada' wal khabar fi babin wahidin, dalam satu bab, dikarenakan khabar itu lazim, harus ada lil mubtada'i, untuk mubtada', mengharuskan ada lazim lil mubtada'i ghaliban, untuk mubtada' ghaliban kebanyakannya. Mubtada itu kebanyakannya mengharuskan ada untuk mubtada. Allah alam kenapa dikatakan ghaliban, yaitu enggak ada mubtada tanpa khabar. Ya, khabar itu mesti harus ada untuk mubtada. Nah, sehingga disebutkan dalam satu bab mubtada wal khabar, karena khabar itu mengharuskan ada. Nah, ada untuk mubtadanya. Wa yushakkilu ma'ahu jumlatan ismiyatan, wa yushakkilu, dan membentuk. Ya, yushakkilu fa'aliyatuhu kembali pada khabar, dan khabar itu membentuk atau membuat ma'ahu, yaitu ma'al mubtada, khabar itu membentuk atau membuat bersama dengan mubtada, membuat apa? Membuat jumlatan ismiyatan. Ya, membuat khabar itu membuat bersama mubtada'nya, membuat jumlah ismiyah, sehingga disebutkan oleh musannif babul mubtada' wa khabar dalam satu bab, karena masing-masing mengharuskan ada. Kalau ada khabar mesti harus ada mubtada', kalau ada mubtada' mesti ada khabar. Berarti kalau ada fi'il harus ada apa? Fa'il. Kita enggak fa'il tanpa fa'il, enggak mungkin. Fa'il tanpa fa'il ada? Enggak ada, enggak mungkin. Memang masing-masing mengharuskan ada yang lainnya. Wa yusamma, dan dinamakanlah ar-rukmi, rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama, rukun itu tiang. tiang yang pertama, rukun yang pertama minha dari jumlah ismiyah itu adalah mubtadaan, dinamakan mubtada. Dan yang kedua dinamakan apa? Khabar. Mubtadaan li'anna jumlah tadi, karenakan jumlah yaitu jumlah ismiyah tabtadi'u bermula bermula bihi dengan mubtada. Dengarkan jumlah ismiyah itu tabtadi'u bihi bermula dengan mubtada. Wal khabaru warruknu tsani wa yusamma ruknu tsani, dan dinamakanlah rukun yang kedua minha ya dari jumlah ismiyah khabaran, dinamakan khabar. Li'annahu dikarenakan khabar yukhbiru memberitakan, yukhbaru bihi anil mubtada'i. Tolong ini li'annahu yukhbaru bihi, bukan yukhbiru, yukhbaru bihi. Ya. Dikarenakan khabar itu diberitakan. Bihi yaitu bin khabar, diberitakan ya, khabar tersebut ya, bihi itu jar majrur itu sebagai naib fa'il, ada kalanya jar majrur sebagai naib fa'il. Yukhbaru bihi ya, bihi hak mana khabar. Kita ulangi, rukun yang kedua ini dinamakan khabar dikarenakan khabar itu yukhbaru bihi, diberitakan tentangnya ya, anil mubtada'i. Kita ulangi, diberitakan ya, dengan berita tersebut bihi yaitu bil khabar ya, khabar itu diberitakan anil mubtada'i tentang mubtada'nya. Berarti khabar itu sebagai apa? Penjelasan bagi mubtada', memberitakan tentang mubtada'nya. Jelas ya? Mubtada itu adalah dia adalah isim yang marfu yang mengawali jumlah, adapun khabar itu yang memberitakan tentang mubtada sebagai penjelas, sebagai keterangan tafsir dari mubtadanya. Sehingga khabar itu cocok kalau diberi artinya apa? Adalah anta talibun, engkau adalah pelajar. Maksud apa bahasa Arabnya adalah? Ada yang tanya gitu. Apa bahasa Arabnya adalah? Enggak ada. Adalah itu ya. Jadikan saja yang dijelaskan ini sebagai khabar, nanti artinya adalah. Ya. Anta abi. Engkau adalah bapakku. Adalahnya dari mana ya? Karena abi itu apa sebagai khabar. Tetap diberi adalah. Hadihi sayyarati, ini adalah mobilku. Kemudian wal mubtada'u ta'rifuhu, dan mubtada' ta'rifuhu pengertiannya adalah ta'rifuha amali pada apa? Ali? Ta'rifuhu ta'rif apa? Mubtada' wal mubtada'u ta'rifuhu wal ismul marfu'ul ari anil awamilin lafdiyah, ia adalah isim yang marfu' al ari yang kosong dari awal-awal lafziyah. Jelas ya? Wal khabaru ta'rifuhu wal ismul wal musnadu alladhi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Dan khabar pengertiannya adalah al musnad, adalah al-musnad. Dia adalah al-musnad. Alladhi ya musnad tersebut tatimmu sempurna bihi, dengan adanya dia, ma'al mubtada'i, bersama dengan mubtada', fa'idatun, suatu fa'idah. Maksudnya fa'idah itu apa? Yaitu kalam yang sempurna, yang bisa dipahami. Musnad, apa artinya musnad? Yaitu yang disandarkan, yang disandarkan. Musnad disandarkan kepada siapa? Pada mubtada. Al-musnad, khabar itu adalah yang disandarkan, yang tatimmu, tatimmu fa'ilnya adalah fa'idatun, tatimmu fa'idatun bihi ma'al mubtada, yang akan, yang fa'idah itu akan sempurna gitu. Karena artikan fa'idah itu akan sempurna ya, karena fa'idah sebagai apa? Fa'il dari tatimmu. Dia adalah musnad yang fa'idah itu akan sempurna bihi, dengan adanya dia ya, dengan adanya musnad, dengan musnad tersebut. Maka faedah itu akan sempurna dengan musnad tersebut, ma'al mubtada'i, bersama dengan mubtada. Ya, itu jelas ya. Ya. Sehingga dengan adanya musnad ilal mubtada, maka faedahnya apa? Sempurna. Jelas. Kalau enggak ada khabar, apakah bisa sempurna faedahnya? Bisa dimengerti, bisa dipahami? Misalnya apa? Hadza al-muslimu, ini orang muslim ini gitu artinya. Hadza al-muslimu, orang muslim ini, enggak ada khabarnya. Ya, orang muslim ini apa? Ya, harus disebutkan musnad ilal mubtada, kalau enggak ya enggak bisa dipahami, enggak sempurna. Hadza al-muslimu, maka orang yang akan mendengarkan bingung. Kenapa kok? Ada apa maksudnya? Itu. Hadzal muslimu salihun misalnya. Ya. Salihun sebagai apa Muhammad? Khabar. Karena apa? Dia disandarkan kepada mubtada'nya, yaitu yang berfungsi sebagai penjelas, al-mubayyin, yang menjelaskan. Ya, dengan adanya khabar tersebut sehingga faedahnya menjadi apa? Sempurna. Maksudnya sempurna itu apa? Apa? Bisa apa? Bisa apa? Bisa dipahami maknanya. Bisa dipahami maknanya. Kalau enggak disebutkan khabar ya dipahami? Tidak. Hadzal muslimu enggak bisa dipahami. Hadzal muslimu fajirun. Orang muslim ini adalah fajir. Berbuat maksiat, kerusakan. Ya. Tapi kalau hadza muslimun, yang artinya adalah ini adalah muslim. Berarti muslimun sebagai apa Pak Ibu? Khabar. Ya. Faedahnya sempurna mana? Sempurna kalau misalnya antum mendengar perkataan hadza muslimun, paham? Paham. Tapi kalau hadzal muslimu, orang muslim ini, paham? Ya paham, enggak bisa dipahami. Sampai didatangkan khabarnya taqiyun, adalah orang yang bertakwa. Jelas ya? Misaluhuma, contoh bagi keduanya mubtada wal khabar, qaulun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu nurun. Apa artinya ini? Ulangi. Iya, seperti adalah, karena sebagai apa? Penjelasan. Sebagai penjelasan, yaitu pemberitaan tentang kepada ia. Salat adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. As-salatu mubtada'un li'annahu ismun marfu'un. Dia adalah mubtada' karena dia adalah isim yang marfu'. Khalin, yang kosong, anil awamilin lafziyah, dari amil-amil lafziyah. Ambil lam dia itu apa? Maksudnya kana wa akhwatuha, itu ambil lam dia. Inna wa akhwatuha dhanantu wa akhwa wa akhwatuha. Itu ambil lam dia, ambil yang dilafadkan lam dia. Karena kalau mubtada kemasukan oleh kana, apakah dia menjadi mubtada apa imam? Tidak, tapi dia menjadi apa? Isim kana. Laisa, saya Muhammadun alimun. Muhammadun alimun, Muhammad adalah orang alim. Laisa Muhammadun aliman. Ya, Muhammadun di sini sebagai apa? Isim laisa. Ya, kenapa enggak dikatakan mubtada? Kenapa? Lafziyah. Karena didahului oleh amil lafziyah, yaitu laisa. Ya. Laisa ar-rajulu kal unsa. Ar-rajulu, awalnya ar-rajulu kal unsa. Laki-laki itu sebagaimana wanita, tapi dinafikan. Laisa ar-rajulu kal unsa. Tidaklah laki-laki seperti wanita. Ya. Laisa di sini adalah amil lafziyah. Ya, sehingga isim marfu setelah amil lafziyah tidak dikatakan mubtada, tapi dikatakan isimnya kana, isimnya laisa, isimnya amsa, isimnya aswa, adha, dhala, badha, sara, dan sebagainya. Ya. Ada baca apa? Amam suara yang keras. Fasolatu, fasolatu mubtada. Sempurna dengannya, yaitu dengan khabar, dengan musnad. Ya, sempurna dengan khabar tersebut, faedah satu, faedah. Ya. Kemudian, wahukmul mubtada'i, bagaimana? Dibaca Arabnya saja. Wahukmul mubtada'i. Bagaimana? Arab. Wahukmul mubtada'i min khabar. Ya, nanti dulu. Jadi hukum mubtada dan khabar itu apa? Marfu. Ini adalah marfu. Tapi rafa'nya dengan dhamma atau yang menggantikannya. Ya. Maka marfu dengan dhamma itu apa saja Pak Imam yang marfu dengan dhamma? Mufrad kama taksir dan jama wana salim. Ada lagi selain ini? Ya, santai. Auma napa anha, atau yang menggantikan dhamma. Apa yang menggantikan dhamma, Ali? Wow, terus alif, terus sebutan nun, wawu, alif, sebutan nun, dhamma, wawu, alif, kemudian sebutan nun. Pas, ada lagi selainnya? Sudah. Wawu, alamat rafa berupa wawu pada apa? Ya, alamat. Kalau dhamma isim mufrad sama taksir, sama warna salim, tentuan mudara saya akhir. Awu pada apa? Amal? Ya, dan Abuka. Kalau yang terakhir dan maka afal khamsah. Ada lagi selain ini? Tidak ada. Terus kemudian alif pada apa Pak Imam? Ya itu musanna. Kemudian nun, sebutan nun pada apa? Pada afal khamsah. Terus ya. Jadi kalau oh ya, tapi afal khamsah enggak dibahas di sini. Karena mutada awal khabar itu isim. Walaupun afal khamsah dia fi mahali rafin khabar. Cuma lafin wan fa'il fi mahali rafin khabar. Ya. Ini contoh-contoh. Fadal bayam dilanjutkan di anna rafa. Anna rafa inna an yakuna bibin kain yaku kaulika zaitun kaulika. Ya berarti. Jadi imma ayakuna bin tommati. Bisa jadi ayakuna apa? Ayakuna apa Pak Imam? Isim yakunnya apa? Amir musyadir aktif wa kembali pada apa Pak Imam? Kembali pada rafa. Ima ayakuna ayakuna raf'u bidhammati. Nahu zaidun qa'imun. Ya, karena apa isim mufrad. Lanjutkan Pak Imam. Wa imma. Ya, wa imma lanjutkan. Wa imma an yakuna raf'u bil alif naku kaulika zaidani qa'iman. Ya, zaidani qa'iman. Zaidani qa'iman. Ya, karena jamak, karena musanna. Enggak mungkin musanna marfu dengan dhamma, tetapi yang menggantikan dhamma itu adalah alif. Bagaimana Pak? Ya, az-zaituna qa'imuna. Qa'imuna ini apa? Jama' apa Pak? Ya, kar salim marfu dengan wawu. Ya, karena enggak mungkin marfu dengan dhamma, maka yang menggantikan dhamma itu adalah wawu pada jama' mudzakkar salim. Aksamul Mubtada'i. Fadal baca Amam. Qala musannif rahimahullah. Qala musannif rahimahullah. Al-Mubtada'u bismillah. Dhahirun mutmarun. Fadhahirun matakat tanajitu. Ya berarti. Jadi Mubtada' itu ada dua. Dhahir dan mutmar. Dhahir dan mutmar. Dhahir itu adalah isim dhahir, yaitu bukan dhahir. Mutmar yaitu wa mahum ya mahumna. Mutmar. Ataupun zahir itu telah lalu penyebutannya ya, semua yang disebutkan tadi contoh-contohnya itu semuanya adalah apa? Yaitu yang zahir. Zaidun qa'imun zaidani qa'imani zaiduna qa'imuna zaidun zaidani zaiduna itu adalah apa? Mubtada berupa isim apa? Zahir dan isim zahir. Al-mudmaru fadhan. Ana nahnu yaitu mubtada kalau berupa dhamir harus diberi dhamir apa? Rafa apa? Mun fasil. Diberi dhamir rafa mun fasil yaitu ana nahnu mutakallim. Anta anti antuma antum antunna ini adalah mukhatab. Huwa hiya huma hum ini adalah hunna ini adalah ghaib wa nahwu dhalika. Nahwu qaulika contohnya adalah perkataanmu ana qa'imun. Nahnu qa'imuna ya. Wa ma ashbaha dhalik. Kalau anta, anta apa Pak Imam? Anta ini mufrad. Anta apa? Qa'imun ya. Bukan qa'imta ya. Tapi qa'imun tetap qa'imun. Tidak ada perubahan. Anta qa'imun. Kalau anta, kalau pakai fi'il ya anta kumta fi'il madhi. Tapi ini isim, isim yang enggak bisa. Bersambung dengan domir enggak bisa. Yang bersambung dengan domir itu adalah fi'il. Anta qa'imun, ana qa'imun. Anta qa'imun. Anti apa, Pak Imam? Qa'imatun. Antum apa? Ali? Antum? Apa? Qa'imuna. Kalau ini nahnu apa? Qa'imuna. Dan nahnu itu banyak. Nahnu qa'imuna. Ya. Kalau antuma apa kamu? Qa'imani. Saya asyarah. Adalan baca kamu. Yang keras suaranya. Mubtada'u kismani. Mubtada'u kismani. Zahirun mudmarun. Fadzahirun faritakut tamat zikruhu. Wa amman mudmarun. Falwaqi'u minhu mubtada'an ifna asyara zamiran. Kulbada ma'rumun fasadun mahiyah. Ya, berarti. Ya. Zahir itu fadzahirun tamat zikruhu. Yaitu apa? Ana qa'imun nahnu qa'imuna. Kalau disebutkan telah lewat penyebutannya. Adapun mudmar fal waqi'u minhu, maka yang terjadi minhu yaitu minad dhamir minal mudmar, yang terjadi dari mudmar mubtada'an sebagai mubtada, isna asyara dhamiran, ada 12 dhamir. Ya. Kulluha yaitu kullu isna asyara dhamairu munfasilatun, dhamair yang munfasilah. Apa artinya munfasilah? Apa? Terpisah dari fi'il, tidak bersambung. Nah, wahia dan dia adalah kalau kita ana wa nahnu. Nah, lanjut ini. Ana wa nahnu. Ana lil mutakallim lil wahid. Wa nahnu lil mutakallim lil mutaaddi. Ya, ini yaitu nahnu ana untuk mutakallim yang bersendirian. Kalau nahnu untuk mutakallim yang berjumlah, al mutaaddid yang berjumlah yaitu lebih dari satu. Kalau dua yaitu nahnu juga. Enggak ada mutakallim misalnya, enggak ada. Kalau mufrad yaitu ana, kalau misalnya atau jamak ya nahnu sama. Ya. Atau awil wahidi, atau untuk satu orang al-mu'addini yang mengagungkan nafsahu dirinya sendiri. Nahwa ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Nahnu tullabun. Wadah satu orang dalam rangka apa? Memuliakan atau mengagungkan dirinya. Nahnu la natlubu syai'an. Kita tidaklah meminta sesuatu apapun. Illa thawaba min Allah. Kecuali pahala dari Allah. Yaitu orang mengatakan demikian dalam rangka apa? Yaitu untuk mengangkat dirinya sendiri, untuk mengagungkan diri sendiri supaya dihormati oleh orang. Ya. Dalam bahasa Indonesia juga gitu kan. Dalam bahasa Indonesia juga kami kan. Padahal kami dalam bahasa Indonesia ya gak mesti banyak. Walaupun satu orang gak apa-apa kami. Ya kami. Ya, kami akan belajar padahal dia sendiri. Kami tidak pernah berdusta padahal dia sendiri. Itu dari mana kita tahu? Yaitu dari keadaan, kondisi, atau perkataan sebelum dan sesudahnya. Apakah ini menunjukkan nahnu yaitu lebih dari satu atau ke satu orang saja, itu dilihat dari kalam sebelumnya. Ini kan anta wa anti. Anta wa anti lil mukhatabi lil mukhatabi mukhatib. Anta lil mutakallim wa anti lil mukhatab. Ya, jelas ya. Kemudian lanjutkan takulu. Anta qa'imun wa anti qa'imun. Ya, anta itu mufrad ya. Mufrad anti juga mufrad, maka anta qa'imun anti qa'imatin. Kalau misalnya apa? Antuma. Kalau antuma apa? Qa'imani. Anti antuma. Nah, ya sama kalau mu'annas juga antuma juga. Tapi kalau mu'annas La perempuan antuma qaimatani gitu. Antuma qaimatani. Ini sama antuma qaimani. Ya, berarti ini adalah mudzakkar. Kalau antuma qaimatani berarti apa? Muannats. Kalau dua orang tapi satu laki-laki dan satu perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Baca apa? Antuma qaimun. Antuma qaimani. Ya, kalau ada satu wanita, satu laki-laki, maka yang laki-laki ini mengalahkan yang wanita. Antuma qaimani, bukan antuma qaimatani, qaimani. Atau wanitanya banyak, ya 3 orang, 10 orang. Terus kemudian laki-lakinya satu orang saja, maka satu laki-laki mengalahkan 10 orang. Ya, antum qaimuna, bukan antunna qaimatun. Antum qaimuna, padahal laki-lakinya cuma satu orang. Itu mengalahkan semuanya, semua wanita. Ya, lanjutkan. Antum qaimuna, ini kana ya sama saja, itu baik itu untuk 2 orang laki-laki atau untuk 2 orang perempuan. Takuluh. Antum qaimuna. Ya, kemudian lanjutkan. Ya, jelas ya. Lil mukhatab bil jam'i, yang diajak bicara yang banyak, yang jamak. Ya, antum lil mudzakkar, antumna lil mukhatab. Taqulu, kemudian. Taqulu antum qa'imun, antum qa'imatun. Ya, jelas ya. Kemudian lanjutkan. Huwa wa hiya lil ghaib al mufradi, huwa lil mudzakkar wa hiya lil mu'annats. Ya, lil ghaib al mufrad. Ghaib itu maksudnya apa? Ya, tidak ada di hadapannya. Ya, walaupun di sebelah tembok ini, di belakangnya tembok, itu kan enggak ada. Enggak ada sini. Huwa abi. Gitu. Ya. Padahal apa enggak ada. Ya, padahal jarang ke saja cuma segini aja. Hari terlalu tembok. Huwa. Ya, ghaib. Maksudnya ghaib itu tidak ada di hadapan. Atau ada di hadapan tapi jauh, hua gitu. Enggak apa-apa. Atau apalagi yang jauh dari tempatnya. Wa qaimun ya qaimatun. Itu saja. Kemudian huma apa? Huma di lima itu ini bisa karena kaya mana ketemu. Ya, berarti huma itu untuk 2 orang yang gaib. Baik itu keduanya adalah mudzakkar ataupun keduanya adalah muannats. Ya, karena isim kananya adalah alif. Ya, mudzakkar ini itu khabar kana muqaddam. Ya, mudzakkar ini kana, yang 2 orang itu adalah laki-laki atau muannatsaini ataupun muannats. Ya, sama saja. Yang kalau 2 orang baik itu laki-laki 2 orang atau perempuan 2 orang yaitu huma sama. Huma qaimani, huma qaimatani. Ya, kan hum hunna. Hum hunna qaimatani. Ya, lanjutkan. Taqulu. Ya, lanjutkan. Fal mubtada'u. Ya, jadi maka mubtada' fi hadhihi al-amthilati mudmarun. Pada contoh-contoh ini adalah mudmar, yaitu pada ana qa'imun, nahnu qa'imun, anta qa'imun, anti qa'imatun, antuma qa'imani, antuma qa'imatani, ila akhirih. Ya. Maka mubtada' pada contoh-contoh ini adalah mudmar dhamir. La yakunu, tidaklah dhamir tersebut. Yakunu, isim yakunnya adalah kembali pada dhamir atau mudmar. Tidaklah mudmar tersebut atau dhamir tersebut illa munfasilan, kecuali munfasil. Wahuwa, huwa siapa? Yaitu dhamir. Mabniun adalah mabni. Ya, kalau mabni la yadkhulu fihi i'rabun, tidaklah masuk pada yang mabni. Fihi atau fil mabni, tidak lama sepada mabni i'rabun i'rab. Sehingga enggak boleh ya antum mubtada'un, enggak boleh. antum mubtada'un, tak boleh. Mubtada'un marfu'un, tak boleh. Ya. Kenapa? Akan tapi apa? Antum domirun munfasilun mabniyun, gitu. Mabniyun ala syukun, ya, karena antum, ya, domirnya itu adalah an, taknya itu adalah harful khitab, nunnya itu alamatul jama', domirnya hanya an saja. Ya. Wa innama yubna ala ma sumi' alaihi, dan melainkan yubna domir huwa yubna nabil fa'il huwa kembali pada domir, melainkan domir tersebut dimabnikan ala ma sumi' alaihi, ya, di atas apa yang telah didengarkan terhadapnya, atasnya itu dimabnikan sesuai dengan apa yang telah didengar, ya, ya, tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Huwa enggak ada, huwi enggak ada. Ya, huwa seterusnya. Ya. Anta, ya, anta domirnya adalah an saja. Ya. Adapun taknya itu adalah harful khitab, huruf yang menunjukkan khitab yang diangkat bicara. An itu domirnya. Apakah boleh dirubah anita gitu atau anata boleh? Enggak boleh. Tetap anta. Karena apa? Mabni. Ya. Wa innama yubna ala ma sumi' alaihi, melainkan dia dimabnikan, tetap ditetapkan di atas apa yang telah didengarkan. Yuqalu fi arabihi, dan dikatakan pada i'rabnya, i'rabnya apa? I'rabnya dhamir yang dhamir mubtada yang dhamir fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahali raf'in mubtada'un, pada posisinya rafa, kedudukan rafa sebagai mubtada, pada kedudukan, menempati kedudukannya rafa sebagai mubtada. Tidak boleh dikatakan mubtada, tapi apa, dikatakan menduduki kedudukannya rafa sebagai mubtada, gitu. Jelas ya? Yaitu antum, ya. An itu adalah dhamir mabni ala sukun fi mahali raf'in apa? Mubtada. Ya, huwa, huwa itu dhamirun munfasilun mabnun al-fathi fi mahali rafin apa? Mubtada qa'imun khabar. Sudah ya. Huma, ya, huma itu mabni di atas sukun fi mahali rafin mubtada. Hum, hum itu mabni di atas sukun fi mahali rafin mubtada. Sudah ya. Ya, tidak boleh hum mubtada marfu, tidak boleh, karena dia mabni. Fatakulu fi i'rabi nahwu ana qa'imun, maka kamu katakan pada i'rab contoh ana qa'imun, ana dhamirun munfasilun mabnun ala sukun fi mahali raf'in mubtada qa'imun khabarun. Ya, langsung, kalau mu'rab masih disebutkan khabarun, masih disebutkan fa'ilun maf'ul bihi, kalau mu'rab. Tapi kalau mabni tidak boleh langsung disebutkan kedudukannya, tapi dikatakan mabniyun di atas apa, kemudian fi mahali raf'in mubtada, fi mahali raf'in fa'il, fi mahali nasbin maf'ul bihi. Saya gitu. Ya, jelas ya? Ya, mungkin ini aja. Ada sekali yang ditanyakan barangkali. Terima kasih.